Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qatr Nada wa Dhal Salal Ibn Syam Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang isim-isim yang ma'rifah yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya isim ma'rifah pertama yang mana itu yang paling ma'rifah adalah apa? Dhamir. Dan sudah kita lewatkan penjelasan tentang pembagian dari bonir. Bonir memiliki beberapa pembagian. Ada yang di sana bariz, ada yang mustatir. Yang mustatir ada pembagiannya lagi, yaitu mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Yang bariz pun ada pembagiannya lagi, yaitu kepada yang mutasil dan yang munfasil. Kemudian di akhir pembahasan tersebut, beliau Ibnu Hisham memberikan tambih perhatian, itu bahwasanya selama kita masih bisa menggunakan dhamir yang muttasil, tidak boleh kita berpindah menggunakan dhamir munfasil. Ya, kata Ibn Malik di dalam Alfiyah, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'adda an yaji'al muttasil. Dalam kondisi di bisa memilih, bukan darurat syariah. Ya, tidak boleh kita mendatangkan dhamir munfasil selama masih bisa mendatangkan dhamir muttasil. Sehingga hukumnya selama masih bisa digunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh kita berpaling ya kepada dhamir ya munfasil, kecuali di sini pada dua pembahasan. Thumma istafnaitu min hadhihi alqa'idati surataini yajuzu fihima alfaslu ma'a tamakkuni min alghusli. Kemudian saya kecualikan dari kaidah ini, kaidah yang mana tadi, selama masih bisa menggunakan dhamir muttasil, tidak boleh berpindah kepada dhamir munfasil. Kecuali kan, yaitu dua surah, dua bentuk, dua gambaran, yaitu dua masalah. Ya juzu fi mal faslu ma tamakkuni min al wasli, di mana dibolehkan di situ fasl, yakni penggunaan dhamir munfasil, ma tamakkuni min al wasli, meskipun masih mungkin bisa digunakan dhamir muttasil, wasl muttasil, ya. Menyambung dhamir. Wadhabitu al-ula, sekarang kita lihat batasan dari gambaran yang pertama yang dikecualikan oleh beliau rahimahullah. Ya. Wadhabitu al-ula, batasan surah yang pertama adalah, paham ini? Batasan surah yang pertama dari apa? Diperbolehkannya menggunakan dhamir munfasil meskipun masih bisa menggunakan dhamir muttasil. أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني. Agar ضمير yang boleh متصل dan منفصل ini adalah ضمير yang kedua dari dua ضمير yang pertamanya lebih ma'rifah dari yang kedua. Sedikit terlalu tadi, insyaallah sudah difahami ya. Yaitu agar ضمير ini yang boleh متصل dan boleh منفصل adalah ضمير yang kedua dari dua ضمير yang mana yang pertama lebih ma'rifah dari yang kedua. Lihat, walaysa marfu'an, dan yang boleh mutasil dan munfasil ini bukan dhamir yang marfu'. Contoh salnihi, salnihi dari sa'al yas'alu, meminta. Salnihi, mintalah itu kepadaku. Seperti ad-dirhamu salnihi, dirham itu silakan kamu minta itu kepadaku. Lihat di sini, contoh ini kita terapkan dengan babi tadi. An yakuna ad-dhamir, agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil, mana di sini yang dimaksud dhamirnya? Ya atau ha? Haknya adalah dhamir yang kedua. Yang kedua kan? Dari dua dhamir yang mana yang pertamanya lebih ma'rifah? Mana yang pertamanya? Dhamir ya. Dhamir mutakallim ya kan, salnihi. Ini ketika yang ada bicara secara wanita berarti ya. Ah, bukan. Anta, ya kan, sal, salni ini kepada saya, ya mutakallim, salni mintalah aku, ya hal tersebut. Jadi pahami gak nih, cocokkan dengan dhamir tadi di atas, yaitu agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil adalah dhamir yang kedua berarti haknya kan, ya. Kemudian yang pertamanya lebih ma'rifah dari yang kedua, mana yang pertamanya ya mutakallim. Ini ke dhamir. Mana yang lebih ma'rifah antara yang mutakallim dengan hak lil ghaib? Ya jelas, yang mutakallim. sudah kita sering ulang-ulang ya, tingkatan-tingkatan dhamir dalam hal ma'rifah. Yang paling ma'rifah apa dhamir? Mutakallim. Yang kedua mukhatab. Yang ketiga untuk ghaib. Salni, sehingga pada contoh ini boleh antum gunakan dhamir munfasil salni iyahu, meskipun masih mungkin digunakan dhamir mutasil salni. Jadi paham ini? Ya ad-dirhamu salni, dirham itu silakan kamu minta itu kepadaku. Boleh dikatakan salni iyahu. Ya, ya-nya untuk mutakallim, ha-nya kembali kepada dirham tadi. Kalau kita lengkapi ad-dirhamu salnihi. Ya. Contoh kedua, khiltukahu. Jadi khala ya khalu, temannya ghanna. Khiltukahu, saya duga engkau itu adalah dia. Khiltukahu, kita terapkan lagi. Di sini dhamir yang boleh mutasil dan munfasil adalah yang kedua. Itu apa? Haknya ini. Haknya ini. Ya. Kemudian yang pertamanya lebih ma'rifah. Mana yang pertamanya? Kaf. Ya. Kafnya lebih ma'rifah. Iya kan? Kaf untuk apa? Mukhatab. Haknya untuk ghaib. Mana yang lebih ma'rifah antara mukhatab dengan ghaib? Iya, jelas apa? Mukhatab. Boleh dikatakan khiltuka iyahu. Boleh khiltukahu. Ya juzu an taqula fihima. Boleh untuk kau katakan pada dua contoh ini salni iyah dengan menggunakan dhamir apa? Munfasil. Salni iyah. Meskipun masih bisa digunakan dhamir mutasil. Salni. Wa khiltuka iyah. Boleh. Meskipun masih bisa dikatakan khiltukahu. Iya. Khala ya khalu. Itu butuh kepada dua maf'ul ya. Khiltukahu. Saya duga kau adalah dia. Akhwatnya apa? Ghanna. Iya kan? Butuh kepada dua maf'ul. Ya, sudah paham enggak nih surah yang pertama yang dicolikan? Jadi kaidah umumnya harus hafal tadi. Iya. Ya, dikatakan oleh Ibnu Malik dalam alfiahnya, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al mutasil. Dalam kondisi bisa memilih, bukan darurah, tidak boleh menggunakan dhamir munfasil selama masih bisa menggunakan dhamir mutasil, kecuali yang dicolikan. Yang pertama ini yang tersingkat saja ini. Boleh menggunakan dhamir munfasil meskipun bisa menggunakan dhamir mutasil. Iya. Salnihi. Ya itu. Kemudian di sini ada catatan kaki yang barangkali bermanfaat kita baca ya. Wa mimma warada fihi tsani ad-dhamiraini munfasilan hadits ar-rafiq ar-raqiq. Ya, di antara yang datang ya tentang dhamir yang mana yang keduanya adalah munfasil ya, padahal bisa menggunakan dhamir mutasil adalah ucapan Rasulullah tentang budak, innallaha malakakum iyahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan ya kalian atas mereka, atau menjadikan kalian memiliki mereka, budak-budak itu, malakakum iyahum, menguasakan kalian atas mereka atau menjadikan kalian memiliki mereka, budak-budak itu. Walau syaa lamalakahum iyyakum. Seandainya Allah mau nih saya, Allah kuasakan mereka atas kalian. Yani Allah jadikan mereka budak-budak ini yang mau kalian. Syaa-nya mana sini? Malakakum iyyahum. Padahal bisa digunakan dhamir mutasil dengan dikatakan apa? Malakakumuhum gitu. Ini kan pakai munfasil. Padahal bisa digunakan dhamir mutasil. Malakakumuhum. Tapi digunakan munfasil. Walau syaa lamallakahum iyyakum, syaa yang pertama itu. Hadza ya. Kemudian katanya wal muallif lam yanussa 'ala al arjah min al amrayn. Dan di sini muallif tidak menjelaskan, tidak menegaskan mana yang lebih rajih antara penggunaan dhamir munfasil dan mutasil. Ya, ketika itu. Pada surah yang pertama ini. Sini paham ini? Al-wasl wal fasl, apakah menggunakan dhamir mutasil atau munfasil? Ya, pada contoh salni dan teman-temannya, khiltukahu dan juga teman-temannya, itu fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul. Ya, ta'ala ya, itu butuh kepada dua maf'ul. Sebagaimana malaka juga demikian. Ya, kemudian khiltukhala juga dua maf'ul butuhnya. Hanya saja kalau yang pertama salni itu bukan berkaitan dengan af'alul qulub, bukan perbuatan-perbuatan hati kan. Kalau khiltukahu kan perbuatan hati ya, ghanna khala, menduga, menyangka. Ya sama-sama duanya butuh kepada dua maful. Lihat di sini wabayan zalika anal amina fil bamiraini imma an yakuna fi'lan. Di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita mahina dirojih dalam kondisi bisa memilih dua dari dua lumir ini, apakah munfasil atau mutasil. Penjelasannya adalah bahwasanya amil pada dua dhamir itu imma an yakuna fi'lan, ada kalanya amilnya fi'l seperti contoh tadi kan fi'l namanya sanihi salkan fi'l kan khiltukahu khilku khala. Ya. Ini juga fi'l juga. Ya. Ada kalanya amil dari dua dhamir itu fi'l, ada kalanya isim yang dia menyerupai fi'l dalam hal amalan. Ah kalau amilnya fi'il, maka yang lebih rajih dengan mutasil, wasal. Sebenarnya, salnihi, lebih rajih daripada salni'iyah. Khiltukahu, lebih rajih daripada khiltuka'iyah. Ya. Walam ya'ti fil Qur'an, bahkan tidak datang dalam Al-Quran, fi hadhihi surah, pada surah yang pertama ini, selain yang mutasil. Artinya dalam Al-Quran semuanya dalam menggunakan yang mutasil semua. Ya. Wa in kana al-amil, adapun kalau amilnya, contohnya apa dalam Al-Quran? Fasayakfikahumullah. Tuh. Fasayakfikahumullah. Iya. Di sini juga ada nanti insyaallah, enggak perlu kita ini contohnya ada nanti di bawah. Adapun kalau ambilnya itu isim, ya, maka yang lebih rajih menggunakan dhamir munfasil, fasal munfasil. Contoh, ajibtu min hubbi iyyaka. Saya merasa kagum dengan cintamu, cintaku kepadamu. Ajibtu min hubbi iyyaka insyaallah. Saya merasa kagum dengan cintaku kepadamu. Ini lebih rajih dengan munfasil iyyaka daripada mutasil dengan dikatakan hubbiki misalkan. Hub itu kan masdar. Masdar beramal kan seperti amalnya fi'il. Ya di sini fa'ilnya iya itu, mudhaf ilaihi fa'ilnya. Ya seandainya digunakan dhamir mutasil maka dikatakan ajibtu min hubbiki. Tapi itu marjuh yang lebih rajih ketika amilnya itu bukan fi'il tapi yang serupa dengan fi'il dalam hal amalan seperti fa'il ataupun masdar, maka dia yang lebih rajin munfasil hubbi iyyaka. Ya. Sini paham itu? Ya boleh juga. Al-Muhim di sini disebutkan boleh. Tapi yang lebih rajin, rajikan ketika ambilnya fi'il adalah apa? Munfasil. Ketika ambilnya selain fi'il, maka munfasil. Wa inna ma qulna dhamirul awal fi dhalika a'raf li anna dhamira al-mutakallimi a'rafu min dhamiri al-mukhatabi. Hanyalah kami katakan bahwasanya dhamir yang pertama dalam contoh tersebut lebih ma'rifah dikarenakan dhamir mutakallim salnihi, ya mutakallim, dhamir mutakallim ya kan, a'raf, dia lebih ma'rifah min dhamiril mukhatab daripada dhamir mukhatab. Ya. Wa dhamiru al-mukhatab, sedangkan dhamir mukhatab lebih ma'rifah dari dhamir ghaib. Itu urutan-urutan yang sudah kita sering ulang. Ya. Seperti itu syaratnya. Ketika ada terpenuhi padanya syarat ini ya, maka dia masuk kepada gambar yang pertama ini, di mana antum boleh menggunakan dhamir mutasil ataupun fasil. Ya. Gambar yang kedua, sebelum kita ke yang kedua, yang pertama kira-kira bisa dipahami enggak? Ya, yang dikecualikan dari keharusan untuk menggunakan mutasil, ya, ketika masih mungkin untuk digunakan mutasil, tidak boleh menggunakan munfasil. Yang dikecualikan yang pertama ini. Ya, ketika ada dua dhamir ya, berkumpul sebagai sama-sama keduanya sebagai makmul dari fi'il, kemudian ya yang kedua ya ataupun yang boleh munfasil dan mutasilnya itu yang kedua, tempatnya berada di yang kedua, dan dhamir yang pertamanya lebih ma'rifah dari yang kedua, kemudian dhamir yang boleh rafa dan nasab boleh apa munfasil dan mutasil ini bukan marfu, ini fi'il salnihi kan masuk. Kalau kita irob misalkan salnihi sal fi'lu amrin mabni ala sukun ya kan, wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiran anta nun lil wiqayah. Jadi kalau ada fi'il yang disandarkan kepada yang mutakallim maka harus ada ya-nya, ada nunnya. Ya, kata Ibnu Malik wa qabla yanfsi ma'al fi'li tuzin nun wiqayatin wa laysa qanudin. Sebelum ya nafas, ini ya mutakallim. Ya. Maqabla ya nafsi ma'al fi'il tuzim. Bersama fi'il, itu diwajibkan nun, wiqayah, didatangkan. Salnihi, ya untuk menjaga fi'il dari kasroh. Kalau di buang nunnya salih jadinya kasroh ya. Ya, salnihi. Ya, kemudian nun lil qoyah ya amal dhamir muttasil atau dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi al awal. Maf'ul bi yang pertama ha dhamir muttasil mabni ala kasroh fi mahalli nasbin maf'ulhu as-tsani. Sama kayak itu kau juga ya, tapi seperti itu. Ya. Jadi kami ini kira-kira gambar yang pertama. Ya. Di mana boleh menggunakan mutasil dan munfasil. Ya. Ketika ada dua bomir, yang mana yang kedua itulah yang boleh munfasil dan mutasil. Kemudian yang pertama lebih ma'rifah dari yang kedua. Dan yang boleh mutasil dan munfasil ini bukan bomir yang marfu. Kita gitu aja. Ya. Kemudian, ya tinggal dikiaskan itu. Ya. Dhabitusan ya, batasan gambaran yang kedua yang diperbolehkan menggunakan dhamir mutasil meskipun yang diperbolehkan di situ menggunakan dhamir munfasil meskipun ya masih bisa digunakan mutasil adalah an yakuna dhamiru khabaran likana aw ihda akhawatiha. Agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini jatuh sebagai khabar bagi kana atau salah satu dari temannya kana seperti laisa. Jadi paham enggak nih? Bab yang kedua. Yaitu agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini posisinya sebagai khobar bagi kana ataupun temannya kana, laisa misalkan. Sawa'un kana masbuqan bi dhamirin am la, sama saja apakah dhamir ini yang boleh mutasil dan munfasil ini didahului sebelumnya oleh dhamir atau tidak? Beda dengannya seperti yang pertama. Sebelumnya kan didahului dhamir kalau yang pertama ya. Iya kan? Kalau ini enggak mesti. Sama saja dhamir ini yang boleh mutasil dan munfasil ini ya, tidak dulu ada dhamir atau tidak. Contoh yang pertama, yang mana dhamir ini yang boleh mutasil dan munfasil ini yang jatuh sebagai khobar bagi kana atau temannya, tidak dulu ada dhamir. Contohnya ya, as-shadiqu kuntahu, teman itu, teman sejati itu misalnya. Kuntahu, dulunya kamu itu dia. Maksudnya kamu itu dulunya itu teman sejati. Ya. Sudah mungkin berubah sekarang misalkan, ya kan? Al-shadiqu kuntahu, teman itu misalkan yang sejati atau yang tulus, kuntahu, dulunya kamu itu dia. Ya, dulunya kamu gitu. Dulunya kamu, misalkan sudah berubah. Ya. Di sini kuntahu. Kita lihat, kita terapkan dengan dhobi tadi. Ya. Dhamir yang boleh mutasil dan munfasil sebagai khabar. Mana di sini dimaksud dhamir yang sebagai khabarnya? Tak atau hanya? Khabar. Khabar kana. Kuntah dari kana. Karena bersambung dhamir dengan dhamir rafa mutahalli sukun ya kuntau mana haknya ya haknya ya agar dhamir yang boleh mutasil dan munfasil ini sebagai khabar berarti apa haknya ya kan kalau taknya sebagai apa isimnya ya kan isimnya kana kalau hanya khabar kana ya di sini haknya yang boleh mutasil dan munfasil jatuh sebagai khabar bagi kana kemudian sebelumnya didahului apa dhamir yang lain kunta sebagai apa isim kananya kalau dia apa sadiq mubtada marfu bil ibtida wa la tarfi abama al-zahir ala akhiri kunta ya kunta min kana naqisa iya kan ya tarfu isma tasmul khamar dan dia mabni ala sukun bi salih bi dhamir rafi mutaharrik ta dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli rafi ismu ya kana tidak apa-apa ismu kana ha alha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin khabar ka kana ah itu wasani yang kedua apa yang kedua yaitu sebelum dhamir yang boleh munfasil dan mutasil ini didahului oleh selain apa dhamir oleh selain dhamir ya bukan dhamir gitu contoh as-sadiqu kanahu zaidun ya as-sadiqu kanahu Zaidun. Teman sejati itu kanahu Zaidun. Zaidun itu tadinya dia. Karena Zaid tadinya teman sejati gitu. Ya di sini kanahu. Ya menjadi syahid adalah haknya di sini. Ya khabarnya kana kan. Sebelumnya enggak ada dhamir yang mendahulunya enggak ada. Ya dia boleh ketika itu mutasil atau munfasil. Ya juzu an taqul fihi ma boleh engkau katakan pada dua contoh ini dengan ungkapan yang lain kuntu iyahu. Tuh kuntu iyahu. Kunta iyahu. Wa kana iyahu Zaidun digunakan dhamir apa? Munfasil boleh. Ya, seperti ini apa? Boleh. Saja ada khilaf. mana yang darajihnya. Ya, kalau Ibn Malik, ya, beliau lebih memilih mutasil. Kata beliau, wasilah wasilha atalmihi wa ma'ashwaha wa fikuntuhu lukul fundama. Wasil awifsilha asalmihi wama. Ini kata Ibn Malik dalam fiyahnya. Wasil awifsilha asalmihi wama. Silahkan gunakan dhamir muttasil wasil. Silahkan engkau boleh gunakan dhamir muttasil atau munfasil pada ha yang ada sal pada salmihi. Ya. Wama asyuaha gulai suisan itu. Itu fi kuntuhul khulfun tama. Seperti pada kuntuhu. Ya. Al khulfun tama. Meskipun ada khilaf di situ disandarkan. Tapi beliau memilih apa? Mutasil. Ibn apa? Malik. Kalau si Bawai lebih memilih apa? Munfasil. Si Bawai lebih memilih munfasil. Ya. Ya masalah khilaf di situ. Ya. Syirif ini. Insyaallah pengerti ya gambar-gambar ini. Ya diulang-ulang aja dulu. Di rumah. Wattafaqu ala anna al-wasl arjah fi surati al-ula idza lam yakun al-fi'lu qalbiyyan. Mereka ahli nahwu sepakat bahwasanya penggunaan dhamir muttasil wasl muttasil mewasalkan dhamir menjadi dhamir muttasil lebih rajih pada gambaran yang pertama. Ketika fi'ilnya bukan fi'il qalbi, bukan amalan hati seperti salmihi. Ini yang lebih rajih apa? Dengan kesepakatan menggunakan dhamir apa? Muttasil. Ya. Adapun kalau ya coba di sini salmihi, salas alumi meminta bukan kerjaan hati, bukan amalan hati. Wa a'tinihi, berikanlah itu kepadaku. Misalnya ad-dirhamu a'tinihi, dirham itu berikanlah itu kepadaku. Ini yang lebih rajih apa? Muttasil. Meskipun bukan muttasil, tapi yang lebih rajih apa? Muttasil katanya. Nah, karena sampai-sampai si bawahnya mengatakan tidak boleh menggunakan muttasil. Bahkan ya. Dalam Al-Quran ya disebutkan, tapi itu terbantah. Kenapa terbantah? Karena dalam hadis disebutkan tadi menggunakan dhamir munfasil, iya kan? Innallaha mallakakum iyyahu, munfasil di sini. Mallaka kan bukan amalan hati, ya kan? Innallaha mallakakum iyyahu, Allah Subhanahu wa taala menguasakan kalian atas mereka atau menjadikan kalian menguasai mereka, memiliki mereka. Di sini pakai munfasil. Ya. Lihat wattafaqu, saya ulangi ya, mereka sepakat bahwasanya menggunakan dhamir muttasil lebih rajih pada gambaran yang pertama apabila fi'ilnya, amilnya bukan fi'il yang berkait dengan amalan hati seperti sa'ala, salnihi, a'tinihi, berikanlah kepadaku itu. Walidzalik, oleh karena itu tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali dengan dhamir muttasil. Lihat anulzimukumuha alzama yulzimu, memaksakan butuh kepada dua makhluk ini. Apakah kalian hendak? Apakah kami akan memaksakan kalian untuk menerimanya? Ya. Di sini pakai dhamir apa? Muttasil. Ya, seandainya muttasil dikatakan apa? Anulzimukum iyaha, ya kan? Tapi di sini muttasil. Dalam ayat yang lain juga sama muttasil. Iyas'alkumuha. Jika Allah meminta kalian atas harta kalian, ya, iyas'alkumuha. Seandainya munfasil dikatakan apa? Iyas'alkum iyaha. Sampai yang lain, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi engkau dari mereka, atas mereka. Seandainya munfasil dikatakan apa? Fasayakfikahiyahum. Jadi dalam Al-Quran itu digunakan mutasil semua pada surah yang pertama, khususnya ketika amilnya, fiilnya bukan amalan hati. Iya, yeah. Kemudian wakhtalafu fima idha kanal fi'lu qalbiya, mereka alinahu berselisih pada apabila fi'ilnya ini masih surah yang pertama, tapi fi'ilnya berkaitan dengan amalan hati. Seperti khiltukahu, aku menduga engkau adalah dia. Wanan tukahu, ini kan amalan hati ya. Saya menduga, saya mengira kan. Itu berselisih di situ. Alinahu. Ya. Wafi babi kana dan pada babnya kana. Itu berselisih. Pada babnya kana juga. Ya. Nahu, contoh kuntahu. Itu berselisih. Kalau tadi yang sebelumnya bagaimana? Sepakat. Ya, gambaran yang pertama tadi ketika amilnya, fiilnya bukan amalan hati, sepakat. Yang lebih rajih adalah apa? Muttasil. Berselisihnya pada apa? Ya, pada ketika amilnya apa? amalan hati atau babnya karena. Ya, seperti kun tahu, dulunya kau terhadi ya. Ka'annahu Zaidun atau ka'annahu, keliru ka'annahu ini keliru, ka'annahu Zaidun. Dunia Zaid itu seperti itu, ataupun dunia Zaid itu tadi ya. Faqala al-jumhur, jumhur berpendapat al-fasu arjah fihinna. Penggunaan dhamir munfasil lebih rajih padanya. Ini yang dipilih oleh si bawah juga. Ya. Karena kata beliau, hukum asalnya yang namanya khobar itu ya terpisah dari mubtada. Ya. Terpisah dari mubtada. Wakhtara Ibnu Malik, sehingga Ibnu Malik lebih memilih ya, fi jami' kutubi, pada semua kitab-kitab beliau dalam alfiyah diantaranya al-wasl, dhamir muttasil pada kana. Ya, alasannya tadi, selama bisa menggunakan dhamir muttasil, kenapa pakai munfasil? Kalau alasan yang lain yang mengatakan munfasil lebih utama, karena tadi hukum asalnya khobar ya terpisah, tidak nempel kan mubtada gitu. Wakhtarafa ra'yuhu fil af'alil qalbiyah, kemudian pendapat beliau berbeda ya, fi af'ali al-qalbiyah, berbeda-beda ya, terkait dengan apabila fi'ilnya berkait dengan amalan hati. Fathara tanwafaq al-jumhur, terkadang beliau memilih, mencocokkan terhadap jumhur, yaitu memilih bagian apa? Munfasil. Fathara tan khalafun, terkadang beliau apa? Menyelisih jumhur. Nah itu misalnya disini kira-kira bisa dipahami. Jadi ingat, selama masih bisa menggunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh kita berpaling kepada dhamir munfasil. Ya, kecuali yang dikecualikan, yaitu dua surah ini. Ya, dua surah ini tinggal antum ingat-ingat saja. Ya. Bab sallihi. Ya. Enggak mesti terkurung pada sallihi, semua fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul sekaligus. Ya, maf'ulnya sama-sama keduanya dhamir. Ya, sama-sama keduanya apa? Dhamir. Kemudian yang kedua yang boleh mutasil dan munfasil ini adalah bagaimana? Yang kedua adalah yang kedua yang boleh mutasil dan munfasil, yang kedua, yang pertamanya lebih ma'rifah. Kemudian yang boleh mutasil dan munfasil ini bukan dhamir yang marfu. Nah itu batasan bab yang pertama. Ya, bagaimana hukumnya? Ya dilihat di situ. Amilnya apa? Kalau amilnya bukan amalan hati ya, yang lebih roji mana? Kira-kira? Tadi yang disebutkan yang rajih dhamir muttasil. Kalau amalan-amalan qalbi yang lebih rajih menggunakan dhamir munfasil. Adapun gambar yang kedua, ya, kita ulang lagi enggak masalah, yaitu tinggal dikiaskan. Ya, yaitu semua dhamir yang dia jatuh sebagai khobar bagi kana atau teman-temannya kana. Sebagian hanya mengurung membatasi pada kana saja. Sebagian yang lain membolehkan pada laisa. Ya. Khobar ya, dhamir tersebut yang boleh muttasil dan munfasil sesuai khobar bagi kana. Ini lebih ringkas. Sama saja apakah sebelumnya dhamir atau bukan dhamir. Ya. Seperti yang sebelumnya dhamir, as-sadiq kun tahu. Yang sebelumnya bukan dhamir, as-sadiq kanahu zaidun. Dan ini diperselisihkan. Yang lebih rajih. Ya. Bagaimana yang lebih rajih? Ya, pada tadi yang sering kita sebutkan. Pendapat jumhur bagaimana? Yang lebih rajih menggunakan dhamir munfasil. Ya. Meskipun Indonesia pada bab kana ini lebih memilih apa, dhamir? Ya, muttasil. Ya. Syawji Gahmi ya. Ya, di catatan yang di sini ada syawji juga itu. Dari ucapan penyair, lain kana hubbuka li kadziban laqad kana hubbika haqqan yaqina. Ini di sini ada syahid ya, penggunaan dhamir muttasil ketika amilnya bukan fi'il. Sudah kita lewatkan tadi. Kalau amilnya itu bukan fi'il, yang lebih rajih apa? Muttasil atau munfasil? Amilnya bukan fi'il, muttasil atau munfasil? Munfasil. Lihat di sini. Tapi ada juga gitu menggunakan dhamir muttasil. Ada gitu. Seperti ucapan penyair, lain kana hubbuka likadziba laqad kana hubbika haqqan yaqina. Seandainya kana hubbuka, cintamu li kepada aku kadziba, dusta. Ya. Jadi hubbuka apa hubbuki ya? Ya. Kalau hubbuka berlaki-laki kan? Ya. Laqad kana hubbika, maka sungguh cintaku kepadamu haqqan yaqina. Hak pasti dan meyakinkan. Itu yang berbicara sini wanita mungkin. Ya. Juga contoh yang lain nih. Ya. Kalau ini contohnya kana, pakainya belum munfasil. Pada kana tadi yang lebih rajih apa? Muttasil dan munfasil kata jumhur. Ya. kana pada kana tadi. Ya mutasil ya kan. Tapi datang juga yang munfasil, ada ucapan menyair juga di sini, lain kana iyyahu laqad hala ba'dana anil ahdi wal insanu qad yataghayyar. Seandainya saja kana iyyahu di sini kan kana isimnya huwa kembali kepada yang sebelumnya. Iya khabarnya kana. Seandainya dia itu adalah dia. Ya. Seandainya dia sekarang adalah dia dulu. Ya. Lain kana iya. Ya. Lain kana ternyata seandainya dia itu adalah orang ini. Ya. Laqad kana laqad hala ba'dana, berarti dia sudah mengalami perubahan sepeninggal kami. Laqad hala ba'dana 'anil ahdi. Ya. Wal insan qad yataghayyar, manusia itu kadang berubah-ubah. Laqad hala ba'dana 'anil ahdi. Sungguh dia telah hala ba'dana, setelah sepeninggal kami, ia meninggalkan janji ataupun berubah, tidak menepati janji, dan manusia kadang ya berubah. Ya, cukup dulu lah insyaallah, semoga jadi kami atau sebelum di akhiri barangkali ada yang bertanya kan. Ustaz yang as-sotibu kanahu Zaidun. Isim kanannya mana Ustaz? Zaidun. Oh Zaidun. Isim kanannya Zaidun. As-sotibu kanahu Zaidun. Zaidun itu isimnya. Hak? Khabarnya. Jadi kan caranya kan tadi domir yang boleh mutasil mutasil caranya sebagai khobar. Iya. Ya. Isinya bilang. Hei bukan itu. Ya. Zaidun itu isinya khobarnya dahulukan. Oh khobar itu. Iya. Ya, dahulukan khobarnya. Kalau sadiq sebagai mubtada. Mubtada. Ya. Khobar jumlah fi'il. Khobar jumlah fi'il. Jadi jumlah fi'il. Jadi kan Zaidun pada mahalnya apa? Khobar. Khobar. Itu bagus kalau nama fal tadi ucapan Imam Malik. Ya. Fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata an yaji'al muttasil wasil aw sil hazalnihi wa ma ashbahu fi kuntuhul kulbun tama. Kaza ka khiltanihi wa ittisala akhtaru ghayr ikhtaru linfisala. Kaza ka khiltanihi khola tadi. Demikian pula khiltanihi wa ittisala. Dia lebih memilih muttasil. Ya. Kaza kekhiltani wa tisala akhtaru. Saya lebih memilih domir mutasil ketika ambilnya itu temannya kana. Jadi khola. Atau menakutnya dhanna ya. Khola itu yang butuh kepada maful. Kemudian selainku. Ya. Lebih memilih mutasil. Akhtaru khair akhtaru lin fisala. Itu si bawai. Ya. Itu terkumpul dalam ucapan beliau. Ibn Malik. Ya. Afiqtiyarin la yajibul munfasil. Ida ta'atan yajibul mutasil. Wasil awisilha asanihi wa ma'ashbahahu fi kutuhul kulfun tama. Hezaka khiltanihi wa tisala akhtaruhu ikhtaru alim tisala. Ya cukup dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.